Rekam gini lah. Jadi orang. Ah, ngerekam. Salah yang bicara dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjidnya yang mulia untuk menghadiri salat maghrib berjamaah sekaligus menghadiri majelis ilmu yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Syekh Walid dari Bahrain namun menetap di Madinah Al-Munawwarah saat ini. Saya akan bacakan biografi beliau. Beliau adalah Syekh Walid bin Muhammad bin Nabi Saiful Nasr Hafizullah Ta'ala, lahir tahun 1383 atau 1963 Masehi. Beliau adalah berkeluarga negaraan Bahrain namun saat ini tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau, pekerjaan beliau adalah bahid, peneliti, dan penceramah, da'i. Kemudian pendidikan beliau lulus dari Magister Madrasah Salafiyah di Pakistan, kemudian mendapatkan ijazah Qiraat Hafs, dan juga mendapatkan ijazah Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 tersebut, dan Muwatta Imam Malik. Kemudian beliau pernah belajar dari muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, kemudian dari para ulama Saudi juga, dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Di antara karangan beliau, di antaranya adalah Tahqiq Kitab Syariah karya Imam Ajuri, kemudian Tahqiq Usul Sunnah Imam Ahmad, Tahqiq Kitab Al-Qada wal-Qadar karya Imam Baihaqi, dan juga cara-cara yang lainnya. Baik, Iman Fidan Rahimani Warahmatullah. Ada beberapa penyampaian dari panitia sebelum kita mulai kajian. Nanti ada beberapa peraturan yang kita sampaikan. Pertama adalah ada sesi tanya jawab nanti. Diharapkan hanya berbentuk tulisan kertas yang dikumpulkan ke depan ke panitia, jadi tidak menerima pertanyaan lisan, hanya tulisan. Kemudian insya Allah rekaman dibolehkan namun hanya untuk pribadi karena ada tim rekaman sendiri yang resmi dari panitia, jadi dibolehkan namun untuk konsumsi pribadi. Kemudian juga HP dimohon silent, diam gitu, mode gitarnya. Kemudian anak-anak mohon dijaga Bapak Ibu sekalian, didampingi anak-anaknya. Dan terakhir menjaga adab-adab majelis. Kajian kita insya Allah akan berlangsung sampai jam 8. Nanti akan diselingi isyak dulu. Tanya jawabnya sendiri sekitar jam 8. Jadi nanti isyak, kemudian lanjut setengah jam materi, kemudian tanya jawab jam 8 sampai setengah 9. Kemudian pengumuman terakhir, besok insya Allah akan ada kajian akbar juga di Masjid Al-Hikmah BPW Tan. Jadi di BPW Tan Gresik sini ada besok beliau Syekh Al-Walid Hafizullah Ta'ala akan mengisi kajian yang sama di BPW Tan insyaAllah. Baik, kita akan mulai. Saya serahkan kepada Ustazuna Ahmad Sabiq LC sebagai penerjemah. Foto-foto. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى ان جمعني باخواني الافاضل في هذا المكان الطيب المبارك اجتمعنا على خير في بيت بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا فإن شاء الله تخفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده ولقد سررت كثيرا بلقائي بإخواني في هذا البلد الطيب في إندونيسيا حيث رأيت الحفاوة ورأيت الكرم وحسن الخلق ورأيت منهم الحرص كذلك على العلم وطلب العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دهما بعد فضيلة الشيخ mengatakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada kita dan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dilindungi naungi oleh para malaikatnya. Saya sangat bergembira. Ini saya sangat bergembira bertemu dengan saudara-saudara saya yang tercinta di negeri Indonesia ini. Saya melihat bahwasanya kalau saya mengatakan saya berarti ini. Saya melihat negeri ini adalah negeri yang sangat bagus. Masyarakatnya sangat bagus, ini masyarakat yang bagus, masyarakat yang dermawan, masyarakat yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu dan di dalam beramal kebaikan. Wa kalamuna al-yawm an ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqtada shahadati anna Muhammadar Rasulullah wa kulluna wallahi al-hamd yashhadu an la ilaha illallah ويشهد أن محمد رسول الله فإذا شهدنا أن محمد رسول الله يعني كما أن الله تعالى يفرد وحده بالعبادة فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يفرد وحده بالاتباع فلا يتبع أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Materi pembicaraan kita pada malam hari ini adalah tentang ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang mana ini adalah konsekuensi dari syahadat kita. Ini kita semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan syahadat ini, penggalan yang pertama dari syahadat kita itu mengesakan Allah dalam beribadah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Dan penggalan yang kedua, kita mengesakan Rasulullah di dalam ittiba, hanya kepada beliau kita beritiba, kita mengikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang boleh untuk diibadahi, maka begitu juga dengan Rasulullah adalah satu-satunya yang wajib untuk diittibai, diikuti oleh kita semua. فكل عمل من الأعمال لا بد للمسلم أن يحقق شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى وهو مقتضى لا إله إلا الله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك لو أن رجلا صلى العشاء 10 ركعات نيته قد تكون خالصة لله ولكن عمله مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل. فإذا قلت له أنت تصلي 10 ركعات قال نعم يا أخي خير، نقول له الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتك غير مقبولة. Semua amal perbuatan itu baru dianggap baik apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti ajaran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhlas itu adalah konsekuensi syahadat yang pertama. Syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mutaba'ah adalah konsekuensi dari syahadat kita yang kedua bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Seandainya, sebagai contoh, seandainya ada orang sholat isya 10 rakaat, seandainya ada orang isya 10 rakaat dengan niat yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatannya itu tertolak karena dia menyisihi petunjuk ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tanya dia, dia akan mengatakan itu saya ikhlas. Niat saya ikhlas, jadi saya niat untuk berbuat baik. Kita katakan kepadanya, kebaikan hanya ada pada mengikuti ajarannya beliau alaihi salatu wassalam. Zaka qala ta'ala ya ayuhal ladhina amin ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tuqfilu a'man. Fal'amal yaqfil idha lakum fihi fa'alillahi wa Rasul. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Dan membatalkan amal kalian adalah dengan tidak mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa haqiqat ittiba' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qila an-nabiy la bud an tusallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل. Beliau memperingatkan kepada kita kalau disebut Rasulullah maka hendaknya kita bersolawat. Ini beliau mengingatkan kepada kita kalau nama Rasulullah disebut maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat dari ittiba' kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah dengan mentaatinya. Dengan mentaatinya. Karena ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam sebenarnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatu muhabbatillah alamatuha wa haqiqatuha اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan kebalikannya juga, hakikat kita itu cinta kepada Allah hanyalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana firman-Nya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan wahai Muhammad, apabila kalian itu mencintai Allah, jadi apabila kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Fasunnah hiya qarinatun lil Qur'an. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhi. Fala yumkinu an nafhama al-Qur'an wa la an nattabi'a ma fi kitabillah illa بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم itu adalah yang menyertai Al-Quran. Tidak mungkin memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah. Allah mengatakan litubayyana linnas, yani supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam. Izalika qala sallallahu alaihi wasallam ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah saya diberi dua, Al-Qur'an dan yang semisalnya. Yang semisalnya itu adalah as-sunnah. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah adalah semacam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abu Nadra, kunna 'inda Imran bin Qusay, fajala yuhaddithuna يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل كأنه كره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عن كتاب الله فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه وقال إنك أحمق ذكر الله الزكاة في كتابه فأين في 205 دراهم وذكر الصلاة في كتابه فأين الظهر أربعا إنما يحكم ما هناك وتفسره السنة. Abu Nadra menceritakan satu kejadian bahwasanya salah satu sahabat Imran bin Husain yaitu ingin menyampaikan sebuah hadis dari beliau alaihi salatu wasalam. Ternyata ada seorang yang menyeletuk, dia mengatakan, yakni sampaikan kepada kita dari Al-Qur'an, jangan dari As-Sunnah. Jadi maka Imran ibn Husain marah. Jadi Imran ibn Husain marah. Dia mengatakan, dari mana kita tahu bahwasanya orang yang memiliki 200 dirham harus membayar zakat 5 dirham? Dari mana kita tahu bahwasanya salat isya itu 4 rakaat? Allah tidak mengatakan itu dalam Al-Qur'an. Itu semua kita dapatkan dari sunnah beliau alaihi salatu wasalam. Lidzalik qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah وتقام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله مقام البيان عن الله وليس شيء من سنن رسول الله يخالف كتاب الله في حال. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya posisi as-sunnah terhadap Al-Qur'an adalah posisi yang menjelaskan. Ini posisi menjelaskan as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an dan tidak akan pernah terjadi sunnah Rasulullah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Izalika qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Falhayatu kulluha fi ittiba'i an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal istijabati li amrihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ijabailah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila tatkala Rasulullah itu mengajak kalian untuk membuat sesuatu yang membuat kalian hidup, maka berarti mengikuti Rasulullah adalah sumber kehidupan manusia dan sumber kehidupan kita semua. Lidzalika marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin من الأنصار في بيته وناداه أو أرسل إليه فخرج الرجل ورأسه يقطر بالماء كان يجامع أهله بمجرد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ترك زوجته واغتسل سريعا وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا وفهم أنه خرج واغتسل لأجله قال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله. Dalam satu kejadian, perhatikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk memanggil salah satu sahabat Ansar, mengutus seseorang untuk memanggil salah satu sahabat Ansar. Saat itu sahabat Ansar tersebut sedang berkumpul dengan istrinya, sedang jima dengan istrinya. Tatkala beliau mendengar bahwasanya dia dipanggil oleh Rasulullah, segera meninggalkan jimanya, kemudian mandi dan bergegas datang. Sehingga tatkala di hadapan Rasulullah itu masih ada tetesan air yang menetes dari kepalanya, rambut kepalanya. Rasulullah SAW menyadari kejadian itu, maka beliau mengatakan, "La'allana ajalna," barangkali kami tadi itu membuat kamu kesusu. Jadi maka dia mengatakan, "Ya ya Rasulullah." لم ينتظر لحظات حتى ينهي مع أهله بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قام مباشرة عن أهله وهو في هذه الحال لأجل الاستجابة لله ورسوله. Beliau sahabat Ansar tadi itu tidak menyelesaikan jimaknya dulu, sampai selesai tidak. Tapi begitu ada panggilan dari Rasulullah, jimaknya itu diputus, kemudian langsung menghadap kepada beliau alaihi salatu wasalam, karena beliau tahu jadi bahwasanya mengikuti memenuhi panggilan Rasulullah adalah satu kewajiban. Al-hayat as-sa'idah al-hani'ah at-tayyibah fi ittiba'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sentosa, yang tentram adalah dengan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ini beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, dan dia itu seorang yang mukmin, maka kami Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang sentosa bahagia. Ittiba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa sababun li rahmatillahi al-'abd fi dunya wal akhirah. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sebab yang dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Karena Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, la'allakum turhamun." Niscaya semoga kalian nanti akan mendapatkan rahmat. وهي كذلك الاتباع للسنة سبب للفوز في الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Begitu juga taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah sebab mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan keberuntungan, kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah juga berfirman, orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang membela, ini orang-orang yang menolong terhadap Rasulullah, ini maka mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berbahagia. Qad qala alayhi Nabi qali idza hadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan fadunnu bi Rasulillahi ahna'ahu wa ahdahu wa athqah, yani anna hadithahu wa ittiba'ahu ahna shay wa ahda shay wa athqa shay lil 'abd. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, apabila kalian diberitahu sebuah hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sadarilah bahwasanya itu adalah yang terbaik, yang ternikmat dan yang paling tenang dalam hidup. Innama kana qawla al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahwa binum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila ia diseru ini untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka segera mereka mengikutinya dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Hadza min akhass sifatil mu'minin ta'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sifat yang paling sentral, yang paling khusus dari orang-orang yang beriman adalah taat tiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wal huda wal istiqamah fi ittiba'i nabiy sallallahu alaihi wasallam. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقوله سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون يدل على أنه سبب للهداية والاستقامة، استقامة العبد على أمر الله وأن يختم له بالسعادة. Seorang itu dianggap mendapatkan petunjuk, dan seorang itu dianggap istiqamah hanyalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu, yang diperintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, di mana di akhir ayat itu Allah mengatakan la'allakum tahtadun, semoga kalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk, menunjukkan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan untuk mendapatkan petunjuk. وهو سبب الاتباع سبب من أسباب النجاة من الضلال. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتباع kepada beliau عليه الصلاة والسلام adalah salah satu di antara sebab seorang itu ini tidak akan tersesat. Sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum amrayn, saya tinggalkan, saya wariskan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bilaika qala Malik rahimahullah as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Oleh karena itu Imam Malik Imam Darul Hijrah, ini beliau mengatakan bahwasanya sunnahnya Rasulullah itu kayak perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Sunnah itu safinatu Nuh. Jadi sunnahnya Rasulullah itu kayak kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang mau menaiki, ini naik ke perahu tersebut, dia akan selamat dari banjir bandang. Tapi yang tidak mau, maka dia akan tenggelam. Wa as-sunnah wa tiba'u as-sunnah lahu barakah 'ala al-'abd. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت هذا الدعاء فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mengikuti sunnah Rasulullah juga sebab mendapatkan keberkahan, kebaikan dunia akhirat. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, ini tidak ada seorang hamba pun yang terkena musibah, kemudian dia mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa ahlini khairan minha, ya Allah berikanlah kepadaku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripada musibahku ini. Sampai suatu ketika tatkala suami beliau Abu Salamah meninggal dunia, ini suami beliau meninggal dunia, beliau yang tatkala akan mengatakan itu ragu-ragu. Dia mengatakan siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena doanya tadi kan, dan berikan aku yang lebih baik daripada musibah ini. Dia berpikir dalam hati, siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi saya pun akhirnya mengatakan doa itu demi mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya malah oleh Allah suaminya Ummu Salamah diganti dengan Rasulullah. Jadi setelah itu beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لما امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بذلك خير عظيم أبدلها الله بأبي سلمة سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perhatikanlah, karena Ummu Salamah ini beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat tadi demi mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah menggantikan untuk beliau suami yang pertama Abu Salamah diganti oleh Rasulullah dengan Rasulullah alaihi diganti oleh Allah dengan Rasulullah yang merupakan pimpinan seluruh manusia dari awal sampai akhir nanti. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yulazimu rajulan faqiran yulazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan يعني من شدة الجوع يسقط الأرض من شدة الجوع ولا يجد. فمرة كان جائعا جدا فوقف بعد الصلاة عند أمام المسجد يسأل بعض الصحابة عن بعض الآيات لعلهم ينظرون في وجهه لأنه لا يسأل الناس عنده عفة، يسأل عن بعض الآيات لعلهم يأخذونه يرون ما به من جوع فيأخذونه معه. فمر أبو بكر فسأله عن آية، هو لا يريد أن يسأل عن الآية، يريد أن يستشجعه أن يأخذه معه، فأجابه انصرف ولم ينتبه له. ثم عمر كذلك، ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهه من الجوع، قال أبهر؟ قال نعم يا رسول الله. قال الحق الحق بي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة خلفه حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عما في بيته من شيء، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه في قدح من لبن موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ادع لي أهل الصفة، وهؤلاء أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا عندهم شيء، أيضا فقراء كأبي هريرة. قال ادع لي أهل الصفة. فقلت أبو هريرة يقول قلت فما يفعل هذا اللبن لأهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أشرب منه شيء أتقوى به، ولكن ما كان لي من طاعة رسول الله من بد، ليس لي إلا الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة هذا الجوع، لكنه آثر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يحتاج. فدعا أهل الصفة ودخلوا وقال خذ هذا الإناء واسقه، فجعل الرجل يشرب منه فينعون أبا هريرة ثم يعطيه الآخر ثم حتى شربوا جميعا. فناولت النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الإناء وقال أبا هر قلت لبيك رسول الله؟ قال لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله، وهو قلبه وبطنه يعني تتمزق من الجوع. قال اجلس اقعد اشرب. ناوله الإناء فسمى وشرب. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. ثم ناولت النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله على هذه البركه التي كانت في الاناء وشرب صلى الله عليه وسلم الفضل. Masih dalam poin tentang bahwasanya ittiba kepada Rasulullah adalah sebab mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu salah satu dari penduduk Suffah, Sahabat Suffah. Sahabat Suffah itu para sahabat yang miskin yang hidup di emperan masjid, jadi mereka selalu menyertai Rasulullah kemana-mana karena mereka tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya apa gitu. Jadi mereka senantiasa menyertai kepada Rasulullah. Abu Hurairah salah satu di antara mereka, orang fakir. Suatu hari beliau itu kelaparan sekali, lapar sekali. Sehingga beliau itu keluar dari rumah, dari Abu Sufyan itu keluar, dan beliau jadi inginnya, niatnya itu ketemu dengan orang, mau menanyakan satu dua ayat, niatnya bukan untuk tanya, tapi supaya kelihatan bahwasanya dia lapar, kemudian diajak pulang. Kemudian diajak ke rumahnya, karena beliau orang yang ifah, orang yang punya kehormatan jiwa, kehormatan diri, meskipun lapar kayak apa, gak mau minta-minta. Yang gak mau minta-minta, beliau keluar. Yang kemudian menanti orang yang datang, datanglah Abu Bakar lewat. Abu Bakar lewat ditanya oleh beliau, yang satu dua ayat dijawab terus pergi. Abu Bakar tidak perhatian bahwasanya yang menanyakan itu orang yang sangat kelaparan. Ini Abu Bakar pergi. Kemudian datanglah Umar. Ini ditanya oleh Abu Bakar apa makna ayat ini ayat itu. Dijawab. Kemudian pergi juga tidak perhatian. Ini dalam kondisi yang sangat kelaparan itu datanglah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW sampai dan kemudian ngobrol sedikit, Rasulullah melihat bahwa si Abu Hurairah sangat kelaparan. Sangat kelaparan. Dan beliau melihat kondisi itu. Maka Abu Hurairah dikatakan oleh Rasulullah, ilhaq bi, ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Dibawalah oleh beliau ke rumah. Sampai di rumah, beliau bertanya kepada istri-istrinya, ada makanan? Ini mereka mengatakan, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali seceretnya qadah. Qadah itu di atas gelas, di bawah ceret. Ya, kecil lah, sedikit gitu ya. Air susu. Ini air susu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, pergi, panggil semua ashabu suffah. Ini panggil semua ashabu suffah. Suruh untuk datang ke sini. Abu Hurairah berpikir, loh, susu ini saya ini kelaparan. Ini, orang yang paling berhak untuk minum susu ini biarkan yang saya. Tapi, gimana lagi? Ini tidak ada jalan untuk tidak mengikuti Rasulullah. Meskipun perutnya dalam kondisi keroncongan, kelaparan. Tapi, dia mau enggak mau harus mengikuti perintahnya Rasulullah. Disuruh keluar mengambil memanggil ashabu suffah. Beliau keluar memanggil ashabu suffah, kumpullah mereka semua ashabu suffah di rumahnya beliau alaihi salatu wasalam. Sampainya di situ Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ini kasih minum teman-teman yang lain. Ini Abu Hurairah masih minum yang pertama. Setelah minum masih minum yang kedua, masih minum yang ketiga, keempat sampai semuanya selesai minum. Rasulullah kemudian mengatakan, Abu Hurairah, sekarang yang belum minum tinggal saya sama kamu. Sekarang yang belum minum tinggal saya sama kamu. Silahkan diminum. Gitu ya. Boleh minum. Membaca basmalah, kemudian minum. Kemudian Rasulullah lagi, silahkan minum lagi. Minum. Gitu ya. Silahkan minum lagi. Sampai Abu Hurairah mengatakan, Wallazi ba'athaka bilhaq ma'ajid fihi maslaka. Jadi demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya sudah tidak menemukan lagi tempat untuk minuman ini dalam perutku. Saking kenyangnya. Kemudian Rasulullah SAW baru meminumnya. Jadi lihat, keberkahan mengikuti Rasulullah dalam kondisi separah apapun, mengikuti Rasulullah adalah sumber keberkahan. Dan oleh saya. Baik, insyaAllah kita adzan dulu, terus sholat, salat-salat isya kita lanjutkan. InsyaAllah, subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.